Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita bisa berkumpul dan bermajelis di tempat yang mulia ini dalam rangka talabul ilm, menuntut ilmu yang merupakan seutama-utama dari amalan-amalan yang ada. Kehendaknya kita senantiasa bersemangat dan terus menyemangati diri kita agar kita tidak lemah di dalam belajar, ya, tidak putus semangat di dalam tahsilul ilm, nah, mengumpulkan ataupun mencari ilmu, terkhusus kepada para thalabah, para santri yang memang mengkhususkan waktunya untuk mempelajari ilmu din, ilmu agama yang difasilitasi di ma'had, di pondok pesantren, ya, maka manfaatkanlah kesempatan tersebut, ya, untuk membangun dasar-dasar ilmu sehingga, ya, antum tumbuh dengan pertumbuhan ataupun perkembangan secara ilmiah. Nah, mumpung terutama bagi para thalabah yang masih muda, ya. Nah, sekaranglah antum waktunya untuk, ya, mengumpulkan berbekal dengan bekal-bekal ilmiah. Ya. Nah, bagi para pemula tentunya, ya, yang lebih ditekankan bagi mereka adalah untuk banyak-banyak menghafal al-hifz. Nah, menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis, menghafal mutun, ya. Dan jangan lemah di dalam menghafal, jangan merasa wah ini berat. Ya. Berat hafal Al-Qur'an, belum lagi ngafal hadis, belum lagi ngafal matan-matan yang ada, belum menghafal memurojah pelajaran yang ada, berat. Jangan seperti itu. Ya. Ya, memang ilmu itu berat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqilan." Sungguhnya kami, wahai Muhammad, akan memberikan kepadamu qaulan tsaqilan. Perkataan yang berat. Memang itu ilmu berat. Ya, sehingga ilmu itu tidak sembarangan orang yang memikulnya. Hanya orang-orang yang berjiwa besar yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mereka bisa memikul ilmu tersebut. Nah, jadi jangan merasa putus semangat. Semuanya butuh usaha. Ya. Sehingga kalau kita merasa banyak sekali, ya, mungkin tuntutan yang ada pada kita, harus menghafal yang ini, harus menghafal yang itu, belum yang ini lagi, ya, maka dari situ kita harus pintar-pintar. Nah, yang namanya namanya penuntut ilmu bukan hanya sekedar disuapin, ya, seperti seorang yang hanya menerima suapan, ya, disuapin, tapi harus, ya, aktif. Nah, bagaimana bisa mencari faedah-faedah tambahan yang ada. Nah, maka ini ya sedikit nasihat untuk para thalabah dan untuk kita semua agar senantiasa menjaga semangat di dalam belajar. Taib, sebagaimana biasa, insyaallah ta'ala mengisi kekosongan yang ada dari jadwal asatidah yang berhalangan, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita ataupun pembacaan kita dari kitab Dhamurriya wa Ahli yang ditulis oleh Syekhuna Syekh Yasin Abu Abbas Yasin bin Ali Al-Adani Al-Hawshabi Al-Adani rahimahullahu ta'ala. Kitab ataupun risalah yang menjelaskan tentang tercelanya riya, ya, dan bahaya riya serta perkara-perkara hukum yang terkait dengan riya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk pada al-faslu al-hadi asyar, pasal yang ke-11, fi hukmil ibadatil mukhalitati lirriya atau mukhalatah lirriya, tentang hukum suatu ibadah yang tercampur dengan riya. Nah, ibadah yang dicampuri atau dimasuki dengan riya, dan telah disebutkan pendahuluan oleh Syekh rahimahullah tentang syarat diterimanya ibadah. Kemudian kita sampai pada ucapan beliau tentang keadaan ibadah yang dicampuri riya. Ibadah yang dicampuri riya, bahwasanya ini ada beberapa keadaan, ya. Al-halatul ula, yang pertama, keadaan yang pertama yaitu apabila suatu ibadah, ya, atau pendorong yang menjadikan seorang melakukan suatu amalan ibadah itu adalah riya dan mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, yang itu sama mutasawiyan, ya, an yakunal ba'itsani mutasawiyain, yaitu pendorong seorang melakukan suatu amalan itu sama. Jadi antara dia beramal untuk Allah dan beramal untuk riya sama 50-50. Maka keadaan yang pertama ini, yang seperti ini, ya, amalan tersebut adalah amalan yang batil, amalan yang batal, tidak sah. Nah, apabila sama keadaannya seperti itu. Kemudian keadaan yang kedua yang disebutkan oleh beliau, an yakunal ba'itsu al awwal li fi'li ibadah wa iradati wajhillah thumma ya'ridu lahu riya'u fi athna'ih, yaitu keadaan di mana yang menjadi pendorong pertama untuk seorang melakukan suatu amalan ibadah adalah mencari wajah Allah. Jadi awalnya dia beribadah, melakukan suatu amalan ketaatan dalam rangka untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Ya. Kemudian di tengah-tengah ibadahnya muncul riya. Ya, ikhlas tatkala dia melakukan suatu amalan ibadah, di pertengahannya tiba-tiba muncul riya di dalam hatinya. Nah, maka kata beliau, fahadha la yakhlu min ahadi amroin, maka yang seperti ini itu tidak kosong dari dua perkara. Keadaan seorang beribadah kemudian muncul riya, maka yang seperti ini ada dua perkara. Al-amrul awal, yang pertama, an yadfa'al abdu dhalikal khatir bihaitsu la yabqa lahu atharu fi qalbih, yaitu seorang hamba, ya, dia menolak pikiran tersebut, ya, pikiran yang muncul tersebut dia tolak. Nah, dia berusaha untuk menghilangkannya. Bihaitsu la yabqa lahu atharun fi qalbi, yang mana tidak ada lagi bekas ya di dalam hatinya, tidak tersisa. Seorang beribadah muncul riya, terus dia menolaknya. Dia menyadari bahwasanya ini akan membatalkan amalannya. Ya, sampai hilang perasaan riya tersebut. Nah. Fala yadhurruhu dzalikal 'aridu bighairi khilaf. Makanya seperti ini tidak memudaratkan dia, ya, perkara-perkara yang muncul tersebut tanpa adanya khilaf di kalangan para ulama. Ya, jadi apabila seorang dia berusaha untuk menghilangkan riya yang ada di dalam hatinya ketika dia beribadah, ya, sampai tidak ada bekas lagi di dalam hatinya, maka tidak ada pengaruh, tidak berpengaruh. Nah, ya, tidak berpengaruh. Misalnya seorang lagi melakukan sholat sunnah, ya, sudah melakukan sholat sunnah, tiba-tiba mungkin ada yang melihat dia, muncul perasaan senang, oh saya ini dilihat senang, tapi dia kemudian menyadari, wah, oh, ini riya, ini muncul riya, ya, dia pun berusaha menolaknya, ya, bermujahadah di dalam dirinya. Makanya seperti ini tidak memudaratkan dia, ya, tidak memudaratkan amalannya. Ini keadaan yang pertama. Alam rusani yang kedua, an yastar sila ma'ahu, dia terus-menerus bersama pikiran tersebut, bersama riya tersebut, dia terus-menerus tanpa ada usaha untuk menghilangkannya, terus dibiarkan begitu saja. Wa yatma'inna ilaih, dan dia pun tenang, ya. Wa yaskunu fih, dia pun merasa tenteram. Nah, jadi ketika dia melakukan suatu amal ibadah, diketahui orang, dilihat orang, dia tidak ada usaha untuk menolaknya, dan dia pun merasa tenang, ya, membiarkan begitu saja. Fahal yuhbitu amalahu amla, makanya seperti ini, apakah membatalkan amalan atau tidak? Al-jawab, kata beliau, jawabannya adalah, kata saya di sini, beliau merinci lagi. Jadi ini penuh rincian, ya, yang harus kita berusaha untuk memahaminya. Annal ibadata ala naw'ain, bahwasanya ibadah itu ada dua jenis. Ya, tadi pembahasan kita, seorang beribadah muncul riya, tapi dia tidak berusaha menghilangkannya. Ini bagaimana? Apakah ibadahnya, ya, batal begitu? Atau ada rincian? Maka beliau di sini merinci, ibadah itu ada dua macam. Ibadatun an-naw'ul awwal, yang pertama, jenis yang pertama, ibadatun yatawaqqafu sihhatu akhiriha ala awwaliha. Ibadah yang berkaitan, ya, keabsahan akhirnya dengan awalnya. Bisa dipahami, ya? Ibadah yang sahnya ibadah tersebut itu awal dan akhirnya saling berkaitan. Nah, ini seperti apa? Kasolati wasiyam, seperti puasa, seperti sholat dan puasa. Sholat dari awal sampai akhir itu saling berkaitan. Ketika kita rokaat pertama wudu kita batal, ya, sholat sampai rokaat terakhirnya batal, ya. Apabila wudu kita batal di rokaat ketiga misalnya, maka sholat kita yang di rokaat pertama batal, harus diulangi dari awal. Nah, ini yang dimaksud dengan ibadatun yatawaqqafu sihhatu akhiriha ala awwaliha, ibadah yang kesohihan akhirnya itu terkait dengan awalnya. Nah, ibadah yang saling menyambung seperti itu. Misalu dzalik, contohnya, an yabtadi as-salata muridan biha wajhallahu ta'ala. Contoh, seorang memulai salat yang mana dia menginginkan dengan salat tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Ya. Tsumma yatra'u 'alaihi riya fi raka'ati tsaniyah. Kemudian muncul riya pada rakaat yang kedua. Ini keadaan yang pertama. Contoh untuk jenis yang pertama. Anna usadi jenis ibadah yang kedua adalah ibadatun la yatawaqqafu sihhatu akhiriha ala awwaliha. Ibadah yang tidak terkait keabsahan akhirnya dengan awalnya. Artinya kesahan atau kesahihan ibadah tersebut itu tidak terkait awal dan akhirnya. Seperti apa? Kaqiraatil Qur'an, seperti membaca Al-Qur'an. Ya. Wa dzikru wa shadaqah, demikian pula zikir dan sedekah. Ini tidak saling berkaitan. Nah. Wa nasyrul ilm, demikian pula menyebarkan ilmu, wal i'tikaf, beri'tikaf. Contoh, misalu dzalik, contohnya an yanwiyal 'abdu an ya'takifa fil 'ashril awakhir lillah. Contohnya adalah seorang hamba dia berniat untuk beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dia beriktikaf, niatnya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Fatara'at lahu fil lailatir rabi'ah faqat mura'atun nas. Maka pada malam yang keempat itu muncul riya, ya, muncul riya dalam dirinya untuk dilihat manusia. Ya, jadi malam keempatnya saja. Walam yadfa'u dzalik, dan dia tidak menolaknya, membiarkan begitu saja. Nah. Ya, jadi ini ada dua jenis ibadah yang berbeda. Yang pertama tadi salat. Yang kedua ya, yang disebutkan contoh di sini adalah i'tikaf. Nah, maka bagaimana keadaan ibadah yang seperti ini? Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, qala Ibnu Rajab rahimahullah fi Jami'ul Ulum, di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, kata beliau rahimahullah taala, wa amma in kana aslul amali lillah thumma tara'at 'alaihi niyyatur riya'i fala yadhurruhu. Dan adapun apabila asal dari amalannya adalah untuk Allah, kemudian muncul riya, ya, kemudian muncul niat riya, fala yadurruhu. Fala yadurruhu fa in kana khatiran wa dafa'ahu fala yadurruhu. Jadi tidak memudaratkan dia riya yang muncul tersebut apabila dia menolaknya, berusaha untuk menolaknya, maka tidak memudaratkannya, bi ghairi khilaf, tanpa adanya khilaf. Ya. Jadi keadaan seorang di dalam ibadah muncul riya, kemudian dia terus menerus menolak, ya, berusaha untuk menghilangkan riya tersebut dari pikirannya, maka tidak mudaratkan. Jadi jangan khawatir, jangan ada was-was ketika kita menjalankan sholat, wah riya, akhirnya dibatalkan sholatnya. Ya, sholat lagi, ada manusia lagi lihat, wah riya saya tadi, batal lagi. Jadi hati-hati. Nah, ini was-was, tidak diperbolehkan. Nah, jadi tidak ada khilaf bagi seorang yang berusaha untuk menolak riya tersebut di dalam hatinya. Fa in istarsala ma'ah, adapun apabila dia terus-menerus, ya, membiarkan riya tersebut, fa hal yuhbitu 'amalahu am la yadhurruhu dzalik, maka apakah yang demikian akan membatalkan amalannya atau tidak memudaratkan amalannya yang perkara tersebut. Ya, jadi sekarang keadaan di mana seorang tidak berusaha menghilangkannya. Jadi muncul riya, dia tenang saja. Ya, dibiarkan saja. Apakah amalannya batal atau tidak memudaratkan? Wa yujazi ala asli niyatih, atau dia akan dibalas sesuai dengan asal niatnya. Maka fi dzalika ikhtilafu bainal ulama'i minas salaf. Yang kedua ini terjadi khilaf di kalangan para ulama, dari kalangan ulama ussalaf, khilaf. Qad hakahu al-Imam Ahmad wa Ibnu Jarir at-Tabari, dan dihikayatkan oleh al-Imam Ahmad wa Ibnu Jarir, al-Imam Ibnu Jarir at-Tabari, wa arju anna amalahu la yubtilu bidzalik. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, kata beliau, saya berharap amalannya tidak batal karena perkara tersebut. Wa annahu yujaza bi niyyatihil ula, dan bahwasanya dia dibalas dengan niatnya yang pertama. Wa huwa marwiyun 'anil Hasanil Basri wa ghairihi. Dan ini diriwayatkan dari ucapan Al-Hasan Al-Basri dan yang selain beliau. Ini pendapat ya sebagian para ulama. Jadi ketika seorang melakukan amalan misalnya sholat, yang awalnya dia niatnya ikhlas, kemudian muncul riya dan dia tidak menolaknya, ya, maka ini khilaf pendapat Al-Imam Ahmad dan Ibnu Jarir. Demikian pula Hasan Al-Basri rahimahullah berpendapat ya yang demikian tidak membatalkan. Jadi dia dibalas dengan niatnya yang pertama. Tapi ini pun pendapat ini tidak dalam bentuk jazm pemastian ya. Karena di sini disebutkan arju, aku berharap. Nah, ila an qala sampai perkataan beliau itu Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, wa dzakara Ibnu Jarir anna hadha khilaf, anna hadha al-ikhtilaf innama huwa fi amali yartabitu akhiruhu bi awwalihi. Nah, sekarang khilaf yang disebutkan di sini itu khilaf ya pada pembahasan suatu amalan yang terkait awal dan akhirnya seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, kasolati wasiyami wal hajj, seperti sholat, puasa dan haji. Nah, qala al-Qarrafi fi adh-Dhakhirah, berkata al-Qarrafi di dalam kitab adh-Dhakhirah, kata beliau, fa in syamala ba'd al-ibadah wa hiya mimma yatawaqqafu akhiruha 'ala awwaliha kas-salati faqad waqa'a lil ulama fi sihhatiha taraddud. Apabila riya tersebut ini melingkupi sebagian ibadah, ya, riya tersebut melingkupi atau mencakupi sebagian ibadah yang mana kesahihan ibadah tersebut terkait dari awal dan akhirnya seperti salat, kata Al-Qarrafi, faqad waqa'a lil ulama fi sihhatiha taraddud, maka telah terjadi di kalangan para ulama tentang kesahihan ibadah tersebut terjadi keraguan, ya, terjadi khilaf. Hakahu al-Muhasib fi Riayah wal Ghazali fil Ihya, yang mana ini dihikayatkan oleh Al-Muhasibi, yaitu Al-Haris Al-Muhasibi di dalam kitab Ar-Riayah wal Ghazali fil Ihya. Demikian pula dikaitkan oleh Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Sebagai tanbih saja bahwasannya kedua tokoh ini, yang pertama adalah Al-Muhasibi yang bernama Haris ya bin Abdillah Al-Muhasibi, adalah seorang tokoh yang hidup semasa di zaman Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ya. Al-Muhasibi ini, ya, Al-Harith Al-Muhasibi, dia termasuk dari kalangan muhaddis, ya, kalangan para ahlul hadis, periwayat hadis. Ya. Nah, dan dia juga memiliki banyak karya-karya tulis, ya, tasanif, karya-karya tulis. Nah, bahkan disebutkan dia termasuk ya pernah belajar kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Akan tetapi Al-Muhasibi ini memiliki pemikiran ya yang mengarah kepada pemikiran tasawuf, pemikiran sufiyah. Nah, demikian pula dia terjatuh di dalam ilmu kalam. Oleh karena itu Al-Imam Muhammad rahimahullah mentahdir, ya, mentahdir dengan keras dari Haris Al-Muhasibi ini. Nah, mentahdir Al-Imam Muhammad dari kitab-kitabnya. Nah, karena kitab-kitab Al-Muhasibi ini berisi isinya adalah khotorot, perkara-perkara apa ya, batin seperti itu. Ya, perkara-perkara yang sifatnya khotorot. Nah, wasawis, was-was seperti itu, yang tidak dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Dan dia juga itu termasuk dari tokoh yang menjadi rujukan orang-orang Sufi. Ini Haris Al-Muhasibi, ditahdzir oleh Imam Ahmad rahimahullah. Nah, seorang imam, Imam Ahmad, yang ucapan beliau itu sangat dipegang oleh umat pada waktu itu. Sehingga disebutkan ya bahwasanya Haris Al-Muhasibi ini ketika dia meninggal dalam keadaan dia ditahdzir oleh Imam Ahmad, itu yang melayat hanya beberapa orang saja, bisa dihitung jari. Ya. Bisa dihitung jari. Berbeda dengan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ketika beliau meninggal ya disebutkan sampai 800 ribu orang. Nah, yang melayat beliau. Nah, 800 ribu orang. Sebagiannya orang-orang kafir yang ikut melayat Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Nah, ini menunjukkan kedudukan ya imamah Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala yang begitu tinggi. Ketika beliau mentahdzir seorang, langsung diikuti oleh umat. Ya, ini Haris Al-Muhasibi. Yang masih ada nilai ilmiahnya, masih ada kedudukan ilmiahnya, Haris Al-Muhasibi, bahkan muridnya Imam Syafi'i. Lalu bagaimana di zaman sekarang seperti Said Qutb, ya, Hasan Al-Banna dan tokoh bid'ah yang lain yang telah ditahdzir oleh para ulama dan dibela oleh sebagian tokoh-tokoh yang mengaku du'at, ya, yang mengaku ulama kaum muslimin. Dibela dalam keadaan penyimpangannya jelas, Said Qutb ya mencela sahabat, bahkan mencela Nabiullah Musa alaihissalam. Ya, bahkan Said Qutb terdapat padanya pemikiran kufur. Nah, pemikiran kufur. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala. Itu pun masih ada yang membela. Ya, masih ada yang memberi udzur tentang Said Qutb. Ya. Yang kalau seandainya Imam Ahmad saja yang mentahdzir seseorang itu didengarkan. Nah, ini menunjukkan pada masa kita sekarang ini jauhnya kaum muslimin dari bimbingan para ulama, terkhusus ulama yang memang mutakhasis di dalam bidang al-jarh wa ta'dil, seperti Asy-Syarabi hafizahullah taala wa ra'ah, yang beliau diakui. Ya. Nah, adapun Al-Ghazali, insyaallah ma'ruf di kalangan kita. Muhammad bin Muhammad, ya, Abu Hamid Al-Ghazali. Ini juga termasuk tokoh besar dari kalangan yang ditokohkan oleh orang-orang sufi. Nah, memiliki kitab yang terkenal Ihya Ulumuddin. Ya, Ihya Ulumuddin yang berisi hadis-hadis yang lemah, bahkan hadis-hadis yang maudhu', hadis-hadis yang palsu, bahkan kurofat-kurofat. Nah, banyak terdapat di dalam kitab Al-Ihya, ya, pemahaman wahdatul wujud. Sehingga ini juga dijadikan rujukan orang-orang sufi, Imam Al-Ghazali. Nah, walaupun beliau tentunya tidak difonis sebagai ahlul bid'ah, ya, Al-Ghazali rahimahullah bukan seorang mubtadi', bukan seorang ahlul bid'ah. Nah, para ulama masih menggolongkan beliau termasuk ulama, ulama yang tergelincir. Ya, akan tapi pemikirannya diperingatkan dengan keras, terutama kitab-kitabnya. Terkhusus kitab Ihya Ulumuddin. Ya, yang sering dijadikan rujukan oleh mereka, orang-orang sufiyah. Ini Al-Ghazali rahimahullahu taala. Nah, bahkan sebagian ulama menyebutkan bukan Ihya Ulumuddin namanya. Kalau Ihya Ulumuddin berarti apa? Menghidupkan ilmu-ilmu agama. Ya. Nah, tapi yang pas untuk nama kitab yang ditulis oleh Al-Ghazali adalah Imatatu Ulumuddin, mematikan ilmu-ilmu agama. Ya, itu yang lebih pas. Nah. Mungkin timbul pertanyaan, lalu kenapa kok ditukil ini? Kok dinukil? Ya. Tentunya ya para ulama mereka memiliki alasan tersendiri ketika menukil dari karya-karya tokoh-tokoh yang memiliki pemikiran menyimpang. Nah, ya, mereka memiliki alasan tersendiri dan mereka tentunya orang-orang yang lebih paham, ya, lebih paham di dalam memilah dan memilih antara yang sahih dan yang saqim. Nah, ini. Nah, sehingga para ulama terkadang menukil dari kitab-kitab yang kitab tersebut itu kitab yang telah divonis oleh para ulama dengan kitab yang penuh dengan kesesatan. Nah, ya, seperti misalnya tafsir Zamakhsyari, ya, tafsir Az-Zamakhsyari, seorang tokoh Mu'tazilah, bahkan pentolannya Mu'tazilah. Nah, Zamakhsyari, Zamakhsyari ini seorang ahli lughah, ya, yang memiliki keahlian dalam bidang bahasa Arab. Ya, sehingga terkadang para ulama di dalam menjelaskan permasalahan bahasa Arab misalnya, ya, kadang mereka mengambil syahid dari kitab Az-Zamakhsyari tersebut, ya, dinukil. Nah, ya, ini tentunya para ulama. Adapun kita, orang-orang yang teranggap awam, ya, orang-orang awam seperti kita, jadi walaupun kita sudah ngaji, nah, salafi, nah, tapi salafi itu ada yang awam juga. Jadi jangan dianggap awam berarti bukan salafi, salafi berarti bukan awam gitu ya. Nah, ada salafi tapi awam, ya, seperti kita ini masih dianggap awam lah, ya. Maka kita tidak boleh untuk menilik melihat kepada kitab-kitab tersebut, ya, tidak boleh menukil misalnya kitab Imam Ghazali Ihya Ulumuddin kita nukil, apalagi kita ajarkan, ya, hati-hati. Nah, yang mana para ulama ketika munculnya kitab tersebut itu para ulama maghrib mereka menfatwakan untuk membakar kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Nah, baik, kita lanjutkan. Ini tanbih ya, supaya tidak terjadi kerancuan. Kok ada di sini dinukil dari Al-Ghazali dan semisalnya. Fal khilafu idzan innama huwa fil ibadah. Maka khilaf, ya, khilaf yang terjadi innama huwa fil ibadati allati yatawaqqafu akhiruha ala awaliha. Yaitu ibadah yang terkait antara akhirnya dengan awalnya. Ini terjadi khilaf. Ya, terjadi khilaf. Wa sahih, dan yang sahih annaha tubtilu kulluha. Yang sahih bahwasanya demikian itu batal semuanya. Lirtibati awwaliha bi akhiriha, karena terkait antara awal dan akhirnya. Li hadisi Abi Hurairah wa Abi Umamah radhiyallahu anhuma al-mazkurina adifan. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah dan hadis Abu Umamah yang telah dinukil, ya, sebelumnya. Nah, yaitu hadis yang telah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhu." Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan kecuali yang ikhlas dan diharapkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, amal ibadati allati la yatawaqqafu akhiruha ala awwaliha, adapun ibadah yang tidak terkait antara akhirnya dengan awalnya, fal juz'ul ladzi kana khalisan fa huwa maqbul, maka bagian yang dia ikhlas padanya itu diterima. Wa ammal juz'ul ladzi ra'a fihi fa huwa mardud, adapun bagian dari ibadah tersebut yang dia riya itu ditolak. Ya, dalam kata lain batal ibadah tersebut. Contoh misalnya, falau anna rajulan akhraja bi'ata dinarin li shadaqah fatasaddaqa bi sab'ina minha li wajhillah wa amma thalathuna al-ukhra fara'a biha an-nas fasab'una maqbulah wa amma thalathuna mardudah. Seandainya ada seorang yang dia mengeluarkan 100 dinar untuk sedekah. Bersedekah dengan 100 dinar ya. 100 dinar. Fatasaddaqa bi sab'ina minha liwajhillah. Bahkan dia bersedekah 70 dinar diantaranya dia sedekahkan dengan ikhlas mengharapkan wajah Allah. Adapun 30 sisanya dia sedekahnya riya. Nah ini yang seperti ini, fasaba'una makbulah, maka yang 70-nya itu sedekahnya diterima. Dan yang 30-nya ditolak. Karena tidak terkait. Ya, sedekah antara awal dan akhirnya. Nah ini. Qala Ibnu Abidin rahimahullah dalam Radil Mukhtar, berkata Ibnu Abidin di dalam kitab Radil Mukhtar, ini termasuk dari ulama mazhab Hanafi, ya. Kata beliau rahimahullah, wa hadza bi khilaf ma law kana ibadatun yumkinu tajzi'atuha ka qira'ati wa i'tikaf. Dan khilaf ini tidak mencakup pada suatu ibadah yang memungkinkan untuk membagi, untuk ibadah tersebut dibagi seperti membaca Al-Qur'an dan i'tikaf bisa dibagi, tidak terkait antara awal dan akhirnya, ya. Fa innal juz'ul ladzi dakhalahu riya'u lahu hukmuh, maka bagian ibadah tersebut yang dimasuki riya ini punya hukum tersendiri. Wal khalisu lahu hukmuh, dan yang ikhlas itu punya hukum tersendiri. Jadi seorang baca Al-Quran misalnya, baca Al-Quran satu juz, nah, seperempat juz pertama ikhlas, seperempat juz kedua, ya, tidak ikhlas misalnya. Kemudian sisanya lagi ikhlas. Nah, maka yang tidak diterima dari bacaan Al-Qurannya, yang tidak diberi pahala adalah yang dia tidak ikhlas. Adapun yang ikhlas ya diterima, seperti tadi itikaf juga seperti itu. Malam pertama, kedua, ketiga ikhlas, malam keempatnya riya. Karena mungkin sudah banyak orang yang melihatnya. Dia pun riya akhirnya. Ya, malam kelimanya ikhlas lagi, malam keenamnya riya lagi, ikhlas riya, ikhlas riya. Seperti itu. Ya. Nah, yang seperti ini tidak batal semuanya. Artinya tidak batal seluruh itikafnya. Itu tidak batal semua. Yang batal hanya yang dia riya. Malam yang dia riya padanya. Nah ini. Baik. Kemudian al-halatu salifah. Keadaan yang ketiga. Aksul halatis sabiqah. Kebalikan dari keadaan yang sebelumnya. Ya. Keadaan sebelumnya tadi. Ibadah yang niat awalnya dia ikhlas. Ya, niat awalnya ikhlas, kemudian masuk riya dan dia tidak menolaknya. Rinciannya seperti yang kita sebutkan. Bisa ditangkap ini ya. Nah, kemudian keadaan yang ketiga ini, yaitu dia beribadah niatan awalnya riya. Jadi awalnya dia riya. Summa yu'ridu lahu qalban niyati lillah. Kemudian dia ya muncul padanya niat yang berubah. Tiba-tiba dia jadi ikhlas. Nah, ini bagaimana? Kata At-Tabari rahimahullah, Al-Imam At-Tabari rahimahullah dalam Tahdzibul Atsar, ya, di pada bab Musnad Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata beliau, wa innamal makruh min dzalika an yabtadi'ahu bin niyatil makruh ibtida'uhu biha au ya'maluhu wa huwa fi halati fi hali syughlihi bihi ghaira mukhlishin lillah. Padalikal ladzi yastahiqqu 'amiluhu 'alaihi min rabbih al-iqab wa yabtilu an yakuna lahu 'alaihi min ats-tsawab. Kata Imam At-Tabari rahimahullah, dan hanya saja yang dibenci dari perkara yang demikian adalah apabila seseorang memulai dengan niat yang dibenci. Dia memulai ya dengan niat yang tidak ikhlas, niat yang dibenci. Au ya'malu huwa fi hali syughlihi bihi, atau dia beramal dalam keadaan ketika dia sibuk mengamalkan amalan tersebut dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, fa dzalika allazi yastahiqqu 'amiluhu 'alaihi min rabbih al-iqab. Maka yang demikian itu ya itulah yang berhak bagi orang yang mengamalkannya untuk mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berhak mendapatkan iqab dari Allah Subhanahu wa taala. wa yubtilu an yakuna lahu alaihi minas tawab, dan batal apa-apa yang ada padanya berupa pahala. Nah, wa bidahwi alladhi qulna fi dzalika qala al mutaqaddimun min ahli al ilmi was salafi min ahli al fadl, dan dengan semisal apa yang kami katakan adalah ucapan para ulama mutaqaddimun, ulama-ulama terdahulu sebelum Imam Tabari, dari kalangan ahlul ilmi dan kalangan salaf, dari orang-orang yang memiliki keutamaan. Nah, jadi zahirnya Imam Tabari menyebutkan keadaan seperti ini batal. Kalau orang dari awalnya berniat tidak ikhlas, ya maka batal. Seperti itu. Qultu, kata Syekh Yasin rahimahullah memberikan komentar, wadhahir anna hadhil halah yashmuluha at-tafsil as-sabiq, bahwasanya keadaan seperti ini juga mencakup rincian yang terdahulu. Jadi tidak ala tul batal seperti itu, ya, tidak batal serta-merta seperti itu. Nah, tapi harus dirinci. Ini kata Syekh Yasin rahimahullah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi ilamil muwaqi'in, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab I'lam al-Muwaqqi'in, fa hadha la yahtasibu lahu bima madha min al-amal wa yahtasibu lahu min hidi qalaba niyyatah. Nah, maka yang seperti ini itu amalannya tidak dianggap, ya, dari amalan-amalannya yang telah lewat yang dia tidak ikhlas. Wa yahtasibu atau wa yuhtasabu lahu min hidi qalaba niyyatahu, maka dan amalnya tersebut akan dihitung ketika niatnya berubah. Jadi ketika awalnya dia niatnya enggak ikhlas, ya, kemudian ikhlas, yang tidak ikhlas ya sudah ditolak. Yang ikhlas itu diterima. Tsumma in kanatil ibadatu la yasihu akhiruha illa bi sihhati awwaliha wajabatil i'adati wajabatil i'adatu kashalah. Kemudian apabila ibadah tersebut itu kesohihan akhirnya itu terkait dengan kesohihan awalnya seperti sholat, maka wajib untuk diulang. Sama seperti yang sebelumnya, ya, keadaan orang yang awalnya ikhlas kemudian riya, ya, maka yang seperti ini keadaan orang riya kemudian ikhlas itu sama. Kalau ibadahnya saling berkaitan awal dan akhirnya, dia wajib mengulang. Taib, wa illa lam tajib, apabila tidak maka dia tidak wajib mengulang. Kaban ahrama li ghairillah, seperti seorang berihram untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qalaba niyyatahu lillahi 'indal wuqufi wat tawaf. Kemudian niatnya berubah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala ketika dia wukuf dan tawaf. Nah. Wallahu a'lamu bishawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya bismillahirrahmanirrahim taala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafidhakumullah.